yatanawalu nau'ai ad-du'a. Ayat ini mencakup dua macam doa. Ada doa ibadah dan doa masalah. Wa bi kulli min huma fusiratil ayah, dan dengan setiap dari keduanya, doa ibadah dan doa masalah, ditafsirkan ayat ini. Wa qila maknanya dikatakan atihi idza sa'alani. Aku akan memberikan kepadanya apabila dia meminta kepadaku. Berarti doa apa ini? Doa masalah. Nah, ujibu da'wata da'i idza da'an. Bukan doanya orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Maknanya, aku akan berikan kepada dia apabila dia meminta kepadaku. Doa masalah. Wakila, dan dikatakan juga usibuhu idza abidani. Wabadani. Aku akan memberikan balasan kepadanya apabila dia beribadah kepadaku. Doa apa ini? Doa ibadah. Yeah. Mencakup dua doa di sini. Aku akan memberikan kepadanya apabila dia meminta kepadaku. Ini doa masalah. Dikatakan juga maknanya aku akan berikan pahala kepadanya apabila dia beribadah kepadaku. Doa ibadah. Walaysa hada min isti'mal lafzi fi haqiqatihi wa majazihi. Dan ini bukanlah termasuk di antara penggunaan lafaz pada hakikat dan majaznya. Bal hada isti'maluhu fi haqiqatihi al-wahidah al-mutadamminah li amrayni jami'an. Akan tapi ini penggunaan lafaz pada hakikatnya yang satu, yang mencakup dua perkara semuanya. Yeah. Penggunaan lafaz pada hakikatnya yang satu, tapi mencakup dua perkara. Wahada ya'ti bi mas'alati shalah. Dan ini datang dalam permasalahan sholat. Wa annaha hal nukilat an musammaha fil lughah wa sarat haqiqatan syar'iyatan aw istu'milat fi hadhihi al ibadah majazan lil 'alaqati bainaha wa bainal musamma al lughawi. Tentang salat, apakah digeser, dipindahkan dari yang dinamakannya secara bahasa menjadi hakikat syar'i, atau digunakan dalam ibadah ini sebagai bentuk majaz, ungkapan. Dikarenakan ada keterkaitan antara sholat ini dengan yang dinamakannya secara bahasa. Secara bahasa, sholat itu artinya adalah doa. Aw hiya baqiyatun al-wad'il lughawi, atau salat ini tetap dalam peletakan bahasanya, wa dhumma ilaiha arkanun wa syara'it, dan ditambahkan kepadanya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ini menyebutkan tentang contoh kata sholat. Sholat ini apakah digeser dari penamaannya dalam bahasa dan menjadi hakikat syar'i? Secara bahasa kan sholat itu artinya doa. Adapun hakikat syar'inya sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apakah yang tadinya secara bahasa digeser menjadi hakikat syar'i, atau digunakan dalam ibadah ini sebagai bentuk majaz, sebagai bentuk ungkapan, Kenapa? Dikarenakan ada keterkaitan ya, antara sholat yang sifatnya hakikat syar'i tadi dengan penamaan secara bahasa. Secara bahasa doa. Ya. Dan ada kaitan dengan sholat yang merupakan hakikat syar'i. Ya, di dalamnya ada permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau sholat ini tetap pada peletakan secara bahasa, artinya itu doa, tapi ditambahkan kepadanya ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Nah, wa la ma qararnahu la hajata ila syai'in min dzalika. Dan terhadap apa yang telah kami tetapkan, tidak butuh ya, kepada perkara tersebut. Wa innal musalli min awwali salatihi ila akhiriha la yanfa'u an du'a. Dikarenakan orang yang salat dari awal salatnya sampai akhir salatnya tidak lepas dari doa. Imma doa ibadah wa sana atau doa talabin wa mas'alatin. Apakah doa ibadah dan pujian ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doa permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang salat itu ya, tidak lepas dari berdoa. Ya, apakah doanya doa ibadah seperti ruku, sujud. Nah, makanya doa ibadah. Ya, walaupun tidak mengucapkan lafaz-lafaz yang isinya permohonan dan permintaan, tapi dengan gerakan-gerakan yang dia lakukan dalam salat tersebut, dia memohon ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Nah, jika orang salat tidak lepas dari doa, apakah doa ibadah atau doa talab wa mas'alah. Nah, doa permohonan dan permintaan. Seperti halnya ketika membaca surah Al-Fatihah, di dalamnya ada permohonan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ketika duduk di antara dua sujud, memohon kepada Allah, Rabbi gfirli, ya Allah, ampuni aku. Nah, begitu juga ada doa-doa yang disyariatkan. Ya, ketika sujud dihasung untuk memperbanyak doa. Ini di antara waktu mustajab. Ya, ketika sujud. Nah, dan juga di penghujung sholat dianjurkan juga untuk berdoa. Ya, di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa huwa fil halaini da'in. Dan dia ya, orang yang sholat dalam kedua keadaan ini dinyatakan da'in, pendoa, orang yang berdoa. Baik doanya doa masalah atau doa ibadah. Intaha minal badai. Selesai ringkasan dari kitab Badai'ul Fawaid Ibnul Qayyim. Nah, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, amma yujibul muttara idha da'ah wa yakshifu su'a wa yaja'alukum khulafa'al ardi a'ilahumma Allah. Dan siapakah yang mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan sulit apabila dia berdoa kepadanya? Dan siapakah yang menghilangkan kejelekan dan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi ini? A'ilahumma Allah, apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah subhanahu wa ta'ala? Syarah penjelasannya, yubayinu ta'ala anal musyrikina minal arabi wa nahwihim qad alimu annahu la yujibul muttara wa yaksifus su'a illallah wahdah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Arab dan yang lainnya Mereka telah mengetahui bahwasannya tidak ada yang mengabulkan doanya orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan keburukan melainkan hanya Allah saja. Ini diketahui oleh orang-orang musyrik Arab ketika itu. Nah, ya, tidak ada yang mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan sulit dan tidak ada yang menghilangkan kesusahan, kejelekan-kejelekan melainkan hanya Allah saja. Nah, fadakaru dhalika subhanahu muhtajjan alaihim fittikhadihim syufa'a min dunihi. Allah menyebutkan hal itu sebagai bentuk hujah kepada mereka. Nah, sebagai penghujat bagi mereka dalam menjadikan pemberi-pemberi syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasannya yang mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan kesulitan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa mereka menjadikan pemberi-pemberi syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan, a'ilahumma Allah, apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah subhanahu wa ta'ala? Yakni yaf'alu dhalika. Apakah ada Tuhan yang lain yang melakukan hal itu? Yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sulit, menghilangkan kejelekan, menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di bumi ini. Apakah ada Tuhan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan hal itu? Ini sebagai bentuk celaan kepada mereka. Di sisi lain mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan sulit, Allah yang menghilangkan kejelekan-kejelekan, tapi ternyata mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan selain Allah sebagai pemberi-pemberi syafaat untuk mereka. Nah, dalam ayat yang lain, Allah sebutkan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka naik kapal, nah, di lautan, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan. Nah, ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Ketika naik kapal dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, mereka berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah selamatkan ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka meyakini yang menjawab doanya orang yang dalam keadaan sulit itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghilangkan kejelekan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kondisi genting, dalam kondisi menakutkan, mereka berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza wasiyahum mawjun kadulali da'allah mukhlisin lahuddin. Tatkala ombak seperti gunung mengepung mereka di lautan, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Karena mereka yakin yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sulit hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ternyata ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, kembali melakukan kesyirikan. Jika Allah katakan a'ilahumma Allah, apakah ada ilah yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan perkara tersebut? Ya, jawabannya enggak ada Tuhan yang lain yang bisa menjawab doa orang yang dalam keadaan sulit. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nah, fa idza kanat alihatuhum la tujibuhum fi hal ittirar fala yasluh ay yaj'aluha syuraka lillah alladhi yujibul muttara idza da'ah wa yaksibu as-su'a wahdah. Maka apabila tuhan-tuhan mereka itu tidak mengabulkan permintaan mereka dalam keadaan sulit, maka tidak pantas untuk menjadikan tuhan-tuhan tersebut sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan sulit apabila berdoa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kejelekan, hanya Allah saja yang melakukannya. Nah, tidak pantas tuhan-tuhan yang lemah yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan doa-doa yang mereka panjatkan dalam keadaan sulit. Nah, tidak bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Tidak pantas untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan sulit dan juga menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wa hada aslahu ma fusirat bil ayah. Dan ini pendapat yang lebih sahih, nah, yang ditafsirkan dengannya ayat yang kita bacakan tadi. Nah, intinya bahwasannya sembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjawab orang yang dalam keadaan sulit ketika berdoa kepadanya. Tidak juga bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Yang keadaan seperti ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya Allah saja yang menghilangkan kesulitan orang yang dalam keadaan sulit ketika berdoa kepadanya. Dan hanya Allah saja yang menghilangkan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Kasabiqatiha min qawlihi. Ayat ini seperti ayat-ayat yang telah berlalu dari firman Allah Subhanahu wa taala, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a fa anbatna bihi hadaa'iqa dhaata bahjah ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilaahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun. Siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, menurunkan kepada kalian air hujan dari langit, maka kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut kebun-kebun yang berpemandangan indah. Maka lakum am tumbitu syajaraha, sekali-kali kalian tidak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. A ilahum Allah, apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala? Balhum qaumu ya'dilun, akan tapi mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ini pun sebagai bentuk bantahan dan menjelekkan keadaan orang-orang musyrikin. Di mana ketika itu mereka meyakini yang menciptakan langit-langit dan bumi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa taala. yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun yang indah, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun yakin mereka tidak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohon yang ada di bumi ini. Tapi kenapa mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, coba katakan, A'ilahumma Allah, apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah yang bisa melakukan perkara-perkara tadi? Apakah ada Tuhan yang lain yang bisa menciptakan langit dan bumi? Apakah ada Tuhan yang lain yang bisa menurunkan hujan? Apakah ada Tuhan yang lain yang bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan? Dalam keadaan mereka tidak meyakininya. Nah, yang mereka yakini hanya Allah lah yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi kenapa mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Jika katakan, A'ilahumma Allah, apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah subhanahu wa ta'ala? Balhum qawmu ya'tilun. Akan tapi mereka adalah kaum yang menyimpang dari kebenaran. Menyimpang. Kenapa? Dalam keadaan mereka tahu kebenarannya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang beri rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal kita jelaskan, konsekuensi ketika seorang meyakini Allah yang menciptakan, dia beribadah hanya kepada Allah saja. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya huwal mustahiqu lil-ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, Allah sebutkan lagi, Amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. A'ilahumma Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Siapakah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal, tempat berdiam, dan menjadikan celah-celahnya itu sungai-sungai? Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal. Dan juga Allah menjadikan ada sungai-sungai di celah-celah bumi tersebut. Wa ja'ala laha rawasiya. Dan Allah jadikan gunung-gunung untuk mengokohkan bumi ini. Lihat, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat tinggal. Kemudian Allah jadikan di celah-celah bumi ini ada sungai-sungai yang mengalir. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan gunung-gunung untuk mengokohkan bumi ini. Supaya tidak mudah berguncang. Nah. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Dan Allah jadikan pemisah di antara dua lautan. Ya, di antara dua lautan yang satu dengan yang lainnya ada pemisahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semuanya. Nah, A'ilahumma Allah, apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, dalam keadaan kalian mengetahui itu semuanya, maka tidak pantas untuk menjadikan sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan yang melakukan semuanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah, tidak bisa melakukannya. Nah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal. Tidak bisa menciptakan sungai-sungai yang ada pada celah-celah bumi ini. tidak bisa untuk membuat gunung-gunung sebagai pasak bumi ini. Tidak bisa menjadikan pemisah di antara dua lautan. Kenapa? Yang keadaannya seperti ini tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan tadi dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika katakan a ilahu ma Allah, yakni yaf'alu dzalika. Apakah ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan perbuatan tersebut? Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Kebanyakan mereka bodoh. Nah, wala hikiha, dan juga ayat-ayat yang setelahnya. Nah, ayat sebelumnya tadi menyebutkan dalam surah An-Naml ayat 60 sampai 61. Ya, terus disebutkan a ilahumma Allah, a ilahumma Allah. Setelah menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan mereka pun orang-orang musyrikin, orang meyakininya, itu adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu melakukan hal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kenapa mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga disebutkan oleh Allah, a ilahumma Allah, a ilahumma Allah, a ilahumma Allah, sampai diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan perkara tersebut? Nah, hujah bagi mereka, bantahan kepada orang-orang musyrikin. Wala hikiha, dan ayat yang setelahnya dari ayat yang kita bahas tadi, ayat yang kita bahas surah An-Naml ayat 62. Nah, ayat-ayat yang sebelumnya 60 sampai 61 menyebutkan yang seperti ayat yang kita bahas ini. Begitu juga ayat yang berikutnya menyebutkan seperti ayat yang kita bahas ini. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa may yursil riyah bushran baina yaday rahmati a ilahumma Allah ta'ala Allah amma yushrikun. Siapakah yang memberikan petunjuk kepada kalian di kegelapan-kegelapan daratan dan lautan? Mereka meyakini itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan petunjuk kepada mereka di kegelapan, baik di daratan ataupun di lautan. Wa may yursil riyah, dan siapa yang mengirim angin-angin? Mengutus angin, bushram baina yaday rahmati, sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini yang mengirim angin dari satu tempat ke tempat yang lain hanya Allah Subhanahu wa taala. A ilahumma Allah, apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala? Ta'ala Allah amma yusyrikun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka persekutukan. Nah. Sehingga Tuhan-Tuhan yang lain tersebut tidak layak dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka tidak mampu melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Tidak bisa menciptakan angin. Tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah pun mengatakan, amma yabda'ul khalqa summa yu'idu. Siapakah yang menciptakan manusia pada awal penciptaannya, kemudian mengembalikannya lagi? Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, dan siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? A ilahumma Allah, apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala? Ini pun sama. Dalam keadaan orang-orang musyrik itu yakin. yang menciptakan mereka, yang mematikan mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki kepada mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Jika Allah katakan a ilahu ma Allah, apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah yang bisa melakukan perbuatan tersebut? Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah yang bisa menciptakan manusia dan mengembalikannya kembali? Apakah ada Tuhan yang lain yang bisa memberikan rezeki kepada kalian di samping Allah Subhanahu wa taala? Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin tadi, hatu burhanakum, datangkan ya bukti-bukti kalian apabila kalian orang yang jujur. Ya. Dan mereka tentu dia bisa mendatangkan bukti-bukti. Nah, menunjukkan perbuatan yang mereka lakukan adalah suatu penyimpangan. Ya. Allah katakan balhum qaumu ya'dilun, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Wa ta'ammal hadhil ayat. Perhatikanlah ayat-ayat ini. Ya tabayyana laka, jelaslah bagimu, anna Allah ta'ala ihtajja 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhujjah terhadap orang-orang musyrikin. Allah menghujat orang-orang musyrikin terhadap apa yang mereka tetapkan pada apa yang mereka ingkari. Nah, orang-orang musyrikin menetapkan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pemberi rezeki. Yeah. Tapi mereka mengingkari Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Padahal yang berhak untuk diibadahi tentunya zat yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka, yang memberi rezeki mereka. Kenapa? Dikarenakan Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka ibadahi selain Allah tidak mampu untuk melakukannya. Berhala-berhala yang mereka sembah tidak mampu untuk menciptakan, tidak mampu untuk memberi rezeki, tidak mampu mengatur amal raya. Coba katakan a ilahu ma Allah, apakah ada Tuhan yang lain selain Allah yang bisa melakukan hal itu? Tentu jawabannya enggak ada. Nah, min qasril ibadati jami'iha alaih. Ya, dari pembalasan ibadah semuanya kepadanya. Kama fi Fatihatil Kitab, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, sehingga Allah yang pantas untuk diibadahi. Sehingga hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nartabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.